kusimpan masa demi masa, tak mudah untuk terlupa saat kau masih di sisi. Hingga saat kau dengannya, kadang ku menangis. Tabahlah diriku di sini, masih seperti dahulu. Ku ingin kau pun kembali untuk bersamaku lagi. Aku pun mengerti satu yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti, oh, satu yang tak bisa lepas. Bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini, menyentuh sendiriku. Tetaplah diriku di sini, masih sempat.